kemudian membaca doa la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi tidak ada, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi Muhammad adalah hamba dan utusannya, melainkan akan dibukakan, melainkan akan dibukakan baginya 8 pintu surga yang dia bisa masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Dalam sebuah riwayat yang lain yaitu membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka akan dibukakan 8 pintu surga dan dia bisa masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya. Ini oleh karena itu pentingnya kita belajar, penting bagi kita belajar bagaimana tata cara wudu yang benar. Karena sahnya sholat kita juga tergantung dengan sahnya wudu seseorang. Kalau wudunya tidak benar, tidak sah, maka akan berdampak pada tidak sahnya sholat seseorang. Di samping di sana ada keutamaan wudu yang begitu banyak yang tidak bisa didapatkan kecuali dengan cara ikhlas dan berwudu dengan wudu yang benar. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sebelum kita bahas tata cara wudu yang dibahas dalam dua hadis dalam kitab Muddatul Ahkam ini, kita akan bahas tentang, akan kita sebutkan tentang syarat-syarat wudu secara ringkas. Yang pertama, Islam. Ini adalah salah satu ibadah seseorang. Ibadah seseorang tidak sah kecuali dilakukan oleh seorang muslim, termasuk berwudu. Ini menurut kesepakatan ulama, ijma ulama. Ibadah, syarat sah ibadah yang pertama Islam. Kalau ada non muslim berwudu, sah tidak wudunya? Tidak sah. Dapat pahala tidak? Tidak dapat pahala. Kalau ada orang non Islam atau di luar Islam, salat sah tidak salatnya? Tidak. Puasa sah tidak, termasuk juga berwudu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dari sekian banyak dalil yang menunjukkan hal tersebut dalam surat At-Taubah ayat 54, ma mana'ahu an tuqbala minhu nafaqatuhu illa annahu kafaru billahi wa bi rasulih, dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari nafkah-nafkah mereka melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, berakal. Orang gila tidak diterima wudunya karena dia orang yang tidak berakal. Ada orang gila baca Al-Quran didapat pahala? Tidak, tidak. Ada orang gila itu puasa dapat pahala? Tidak, tidak. Karena kata Rasulullah, rufi al-qalamu an thalathati an-na'imi hatta yastaiqidha wa an-sabi hatta yahtalima wa an-majnuni hatta yaqila. Diangkat pena dari tiga orang. Maksudnya diangkat pena itu tidak dicatat catatan amalan baiknya, juga tidak dicatat amalan buruknya, dari tiga orang. Dari orang yang tidur sampai dia bangun, dari anak kecil sampai dia balik, dari orang gila sampai dia berakal. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Ada orang tidur, seorang anak tidur. Ketika tidur misalnya geplak muka ayahnya. Kalau ketika sadar dilakukan secara sadar dosa enggak? Dosa, durhaka. Tapi ketika tidur gak sengaja kakinya misalnya nendang kepala ayah, gak dosa. Diangkat pena. Begitu juga ketika dia tidur ngiduannya baca Al-Quran, baca Al-Quran tidak. Diangkat pena. Tidak dicatat kebaikannya, tidak dicatat keburukannya. Begitu juga dari orang gila, begitu juga dari orang anak kecil sampai dia balik. Kemudian syarat yang ketiga, tamyiz, mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Syarat yang keempat, niat. Tentang hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan tersebut, amal sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya. Yang kelima, menggunakan air yang suci. Tidak boleh berwudu dengan air yang najis, bahkan wajib berwudu dengan air yang suci. Yang keenam, disebutkan oleh para ulama, menghilangkan apa yang dapat menghalangi sampainya air ke kulit. Menghilangkan apa yang dapat menghalangi sampainya air ke kulit. Seperti apa? Cat misalnya, tin X atau yang semisalnya. Kemudian kita masuk pada pembahasan tentang tata cara wudu yang dibahas dalam hadis atau kedua hadis dalam kitab Muddatul Ahkam ini, dalam kitab Thahara. Yang pertama, tata cara wudu yang pertama adalah niat. Nah, yaitu berniat. Yaitu berniat di dalam hatinya untuk berwudu, menghilangkan hadas atau dalam rangka untuk mendirikan sholat. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya. Ini yang pertama. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Kemudian, apa sih hukum niat dalam berwudu? Hukum niat dalam berwudu adalah syarat sah wudu seseorang. Menurut pendapat yang benar, ini pendapatnya mayoritas ulama. Pendapatnya mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, bahwasanya wudu itu merupakan syarat sah, niat itu merupakan syarat sah wudu. Berdasarkan hadis yang telah disebutkan di atas. Kemudian niat itu tempatnya di mana? Niat tempatnya di hati. Niat itu tempatnya di hati. Tidak perlu diucapkan. Tidak ada perbuatan kita yang tidak dibarengi dengan niat. Niat itu tempatnya di hati. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa niyatu mahalluhal qalbu bi ittifaqi ulama. Dan niat tempatnya di hati menurut kesepakatan para ulama. Fa inna wa bi qalbihi wa lam yatakallam bi lisanihi ajza'athu niyatu bi ittifaqihi. Jika berniat dalam hatinya dan tidak diucapkan dengan lisannya, cukup atau sah sebagai niat menurut kesepakatan mereka. Niat tempatnya di hati. Kemudian yang kedua, adalah tasmiyah, membaca basmalah. Nah, cara wudu yang kedua membaca basmalah. Disyariatkan ketika seseorang hendak berwudu untuk membaca basmalah. Hal ini berdasarkan dalam sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman la wudu'ala wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahu alaihi ta'ala liman lam yadhkur ismallah liman lam yadhkur ismallahi ta'ala alaihi. Tidak ada sholat atau tidak sah orang yang sholat tanpa dia berwudu, dan tidak ada wudu atau tidak sah wudunya seseorang yang tidak menyebut nama Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmidzi dari Hasan kana Syalbani rahimahullah. Hukum membaca bismillah. Hukum membaca basmalah ketika berwudu. Tentang hal ini para ulama berbeda pendapat dikarenakan perbedaan dalam menentukan sahih dan tidaknya hadis tentang masalah ini. Mayoritas Mayoritas ulama berpendapat membaca basmalah ketika berwudu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Sebagian ulama yang lain berpendapat hukumnya wajib, dan sebagian yang lain berpendapat bukan sunnah. Perbedaan ini muncul karena perbedaan dalam menentukan sahih tidaknya hadis tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Adapun kami cenderung kepada pendapat ulama atau bahkan mayoritas ulama yang mengatakan hukumnya sunnah membaca basmalah. Membaca bismillah ketika berwudu hukumnya sunnah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dalilnya adalah dari hadis di atas yang menunjukkan wajibnya, dan hal itu dipalingkan oleh sebuah ayat. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak berdiri mengerjakan sholat, basuhlah wajah-wajah kalian, kemudian tangan-tangan kalian sampai siku, kemudian usaplah kepala-kepala kalian, kemudian basuhlah kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki. Surat Al-Maidah ayat 6. Disebutkan enggak dalam surat Al-Maidah ini membaca bismillah? Disebutkan enggak? Tidak. Sedangkan dalam hadis, apa kata hadis? La wudu'a liman lam yadhkur ismallah, liman lam yadhkur ismallah ta'ala alaih. Tidak ada wudu atau tidak sah atau tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Sedangkan dalam ayat tidak disebutkan membaca bismillah. Ini menunjukkan bahwasannya hukumnya dipalingkan, yang asal perintah itu wajib, namun dari dalil yang lain tidak disebutkan, ini menunjukkan bahwa hukumnya sunnah. Maksud hadis ini tidak sempurna wudu seseorang yang tidak menyebut bismillah. Nah, jadi hukumnya sunnah, dan ini pendapatnya mayoritas ulama. Wallahu ta'ala alam bishawab. Berkata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, wa in shaha dzalika fayahmulu ala ta'kidil istihbabi wa nafil kamali biduniha. Jika sahih hadis tersebut, kata Imam Ibnu Qudamah, jika sahih hadis tersebut, maka dibawa ke makna atas penekanan sunnahnya dan peniadaan kesempurnaannya. Paham ya? Jadi makna hadis tersebut tidak sempurna orang yang tidak membaca bismillah ketika berwudu. Dalilnya di antaranya ayat tadi Al-Maidah ayat 6. Dalilnya di ayat Al-Maidah ayat 6 yang menunjukkan bahwasanya di ayat tidak disebutkan membaca bismillah. Hukumnya sunnah. Kesimpulan. Kapan dibaca dan bagaimana bacaannya? Dibaca setelah ia berniat berwudu, sebelum melakukan seluruhnya, seluruh gerakan wudu. Dan dibaca, yang dibaca adalah bismillah sesuai hadis, bismillah. Kemudian dia mulai berwudu. Kemudian yang ketiga, membasuh kedua telapak tangan. Membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Hal ini berdasarkan banyak hadis. Di antaranya hadis yang kita baca ini, fa'afraga ala yadaihi min ina'ihi faghasalahuma thalatha marrat. Kemudian ayat tersebut yang di sebuah tempat atau wadah dituangkan kepada kedua tangannya. Dituangkan kepada kedua tangannya dari air yang dalam sebuah wadah. Faghasalahuma thalatha marrat. Kemudian dibasuh sebanyak 3 kali. Ini dalilnya, hadis yang kita baca. Terkadang juga dilakukan sebanyak 2 kali, atau terkadang juga dilakukan sebanyak 1 kali. Membasuh kedua tangan terkadang dilakukan 3 kali, membasuh kedua telapak tangan pada permulaan berwudu, apa hukumnya? Hukum membasuh telapak tangan pada permulaan berwudu, apa hukumnya? Para ulama ijma, para ulama sepakat tentang hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah membasuh kedua telapak tangan dalam permulaan berwudu. Sebagaimana hal ini dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Mundzir dan Imam An-Nawawi rahimahullah. Kata Al-Imam Ibnu Al-Mundzir, ajma'u kullu man nahfadu anhu min ahli ilmi ala anna al-ghusl al-yadaini fi ibtida'i wudu sunnah. Kemudian apa hukumnya istinsab? Apa hukum berkumur-kumur dan istinsar? Hukum berkumur-kumur dan istinsar memasukkan air ke dalam hidung. Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Insya Allah pendapat yang terpilih, yang kami pribadi cenderung kepada pendapat tersebut, bahwasanya berkumur-kumur dan istinsar hukumnya wajib. Berkumur-kumur dan istinsar hukumnya wajib. Berdasarkan sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddata fatmatmit." Jika kamu berwudu, maka berkumur-kumurlah. Jika kamu berwudu, maka berkumur-kumurlah. Hadis ini dikeluarkan Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud, disahihkan oleh Al-Albani. Dan ini mazhabnya Ibnu Abi Layla, Hamad, Mis'al dan Mas'ud dari Imam Ahmad. Berkumur-kumur hukumnya wajib. Karena asal perintah apa? Asal perintah apa hukumnya? Wajib. Nah, bagaimana cara berkumur-kumur dan istinsab? Berkumur-kumur dan istinsab memasukkan air ke dalam hidung dengan tangan kanan, kemudian istinsar dengan tangan kiri. Berkumur-kumur dan istinsab dengan tangan kanan, kumur-kumur dan istinsar memasukkan air hidung dengan tangan kanan satu kali hidup, dan istinsar mengeluarkannya dengan dorongan nafas dengan tangan kiri. Sebagaimana dalam sebuah hadis, wa nahnu julusun namduru ilaihi fa adkhala yadahu al-yumna fa mala'a famuhu dari Abdi Khair berkata, suatu ketika kami duduk-duduk sembari melihat Ali yang sedang berwudu. Lalu Ali memasukkan tangan kanannya, fa'adkhala yadahu al-yumna, memasukkan tangan kanannya, famala'a famahu, memenuhi mulutnya dengan air, kemudian berkumur-kumur. Wabat madah, berkumur-kumur, wasyan syaqa, mengirup air ke dalam hidung. Perhatikan, fa'adkhala yadahu al-yumna, memasukkan air dengan tangan kanannya, kemudian memenuhi mulutnya dengan air dengan tangan kanannya, kemudian berkumur-kumur dan istinsah dengan tangan kanannya. Wa nathara biyadihi al-yusra, kemudian mengeluarkannya dengan tangan kiri. Mengeluarkan air itu dengan tangan kirinya. Fa'ala hadza thalatha marrat. Ali melakukan hal ini sebanyak 3 kali. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, beliau man sarrahu ayyan duru ila tuhuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa hadza tahur. Kata Ali radhiyallahu taala anhu, siapa yang suka untuk melihat tata cara wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka inilah sifat wudunya beliau. Hadis ini diriwayatkan Ad-Darimi dari Abdul Khair. Syekh Al-Albani mengatakan sanadnya sahih. Wallahu ta'ala a'lam bish-shawab. Kemudian yang kelima, membasuh wajah. Membasuh wajah adalah mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala. Yang kelima, membasuh wajah. Membasuh wajah adalah, wajah yang dimaksud wajah itu adalah mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala di sini menuju bagian bawah kumis dan jenggot sampai pangkal kedua telinga hingga mengenai persendian, yaitu bagian wajah yang terletak antara jenggot dan telinga. Ini wajar. Mulai dari tumbuhnya rambut sampai ke bawah tumbuhnya jenggot sampai pangkal telinga. Pangkal kedua telinga ini sampai ini sampai menyentuh mengenai persendian ini sendi, yaitu bagian bawah wajah yang terletak antara jenggot dan telinga. Antara jenggot dan telinga. Ini wajah, ini yang bisa. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah. Dalam surat Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak berdiri mengerjakan sholat, basuhlah wajah-wajah kalian dan seterusnya. Dalam hadis juga, dalam hadis yang telah kita baca, tsumma ghassala wajhahu thalathan, kemudian mencuci wajahnya sebanyak 3 kali. Hadis riwayat yang dibawa hadis riwayat Imam Bukhari Imam Muslim. Apa hukum membasuh wajah ketika berwudu? Hukum membasuh wajah ketika berwudu, para ulama ijma sepakat tentang wajibnya. Para ulama ijma sepakat tentang wajibnya membasuh wajah ketika berwudu. Sebagaimana tentang ijma ini dinukilkan oleh Al-Imam At-Tahawi, Al-Imam Al-Marwadi, Al-Imam Al-Mawardi, Ibnu Rus, Ibnu Qudamah, dan Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi ini salah satu ulama besar yang bermadzhab Syafi'i. Beliau banyak tulisan-tulisan beliau yang dibahas pada di negeri kita. Beliau menukilkan adanya ijma, sepakat para ulama tentang membasuh wajah hukumnya wajib. Apabila seseorang hendak membasuh wajah dan padanya ada jenggotnya, ada perinciannya. Kalau seseorang wajahnya memiliki jenggot, maka ada perincian membasuh wajah. Yang pertama, apabila jenggotnya lebat. Apabila jenggotnya lebat, maka tidak dibasuh kecuali yang zahirnya, bagian luar atau permukaan darinya. Basuh wajah, jenggotnya sambil disela-sela. Sambil disela-sela. Soalnya jenggotnya itu basuh wajah. Itu kalau jenggotnya lebat. Tapi kalau jenggotnya sedikit, disebutkan para ulama yang kedua apabila jenggotnya tipis. Mayoritas ulama berpendapat wajib membasuh kulitnya. Wajib membasuh kulitnya. Selain dia membasuh wajahnya, maka wajib bagi dia untuk membasuh kulitnya. Itu tata cara membasuh wajah yang berjenggot. Jika ada jenggotnya, maka jika sedikit, maka wajib membasuh kulitnya sampai kulitnya basah. Kemudian kita masuk yang keenam, tata cara yang keenam. Tata cara yang keenam, membasuh kedua telapak tangan sampai siku. Dalilnya dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak berdiri mengerjakan sholat, basuhlah wajah-wajah kalian, kemudian tangan-tangan kalian sampai siku. Nah, dan dalam sebuah hadis juga kita baca kemarin, wa yadaihi ilal mirfaqaini thalasan, dan membasuh kedua tangannya sampai ke siku sebanyak 3 kali. Membasuh tangan sampai ke siku dilakukan oleh Rasulullah terkadang sebanyak 3 kali, terkadang sebanyak 2 kali, terkadang sebanyak 1 kali. Yang wajib 1 kali harus sempurna. 2 dan 3 hukumnya sunnah. Hukum membasuh kedua tangan sampai siku, apa hukumnya? Para ulama sepakat. Para ulama ijma tentang wajibnya membasuh tangan sampai ke siku. Sebagaimana ijma ini dinukilkan oleh Imam At-Tahawi, Ibnu Abdul Bar, Ibnu Hazm, Ibnu Rus, Ibnu Qudama dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Nah, bagaimana jika seseorang yang tangannya atau bagian dari tangannya terpotong, masihkah dia wajib membasuh tangannya? Seseorang, sebelum kita tutup, terakhir, seseorang bagian tangannya atau tangannya terpotong, bagaimana tata cara wudunya? Jika yang terpotong masih ada yang tersisa antara siku dan tangannya, maka dia wajib membasuh tangannya. Misalnya ada potong sebagian ini terpotong, maka dia wajib membasuh sisanya. Jika yang terpotong dari atas siku dan seterusnya, misalnya dari sini dari atas siku dan ke bawah sudah tidak ada sikunya, maka tidak ada lagi kewajiban dia membasuh tangan. Namun jika yang terpotong pas sikunya, ada tiga keadaan, pas sikunya, yang ketiga pas sikunya, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dibasuh sikunya, yang ujungnya ini misalnya terpotong segini. Sebagian ulama lagi tidak mengatakan tidak membasuh, karena sudah tidak ada lagi yang bagian terpotong. Allahu ta'ala, cukup insya Allah. Nanti kita lanjutkan belajar.